kemegahanmu paduka ratu. Di wilayah bumi Melayu ku dambah petunjuk darimu. Bisa jadi penabuh kalbu. Tanah ini kampung kencana, suburkan ia dengan fatana. Biar bertempi puncak Kinabalu, pun tahan api kara kata. Oh, adat dan kata hilang. Sini kau bersemanda, sin, shin, sat. Sini kau berpesaka, sin, shin, sat. Sini yang kau bertanda, sin, shin, sat. Asal kita dialah, kita rindu.